Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan dan membaca dan mentala'ah Nailu Raja Bisharhi Safinatin Najah karya Syekh Ahmad Ibn Umar Ibn Awad Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada faslon baru, faslon furudu tayamumi khamsatun. Rukun tayamum ada lima. Wal makna penjelasannya, bahasanya furudu tayamum yang dimaksud dengan furud adalah arkan. Rukun-rukun tayamum yang merupakan ajza bagian dari mahiyah hakikat tayamum itu ada lima macam. Yang pertama ada aktivitas memindah at-turab, memindah debu. An-nakal artinya at-tahwil, memindah turab, memindah debu dari tanah atau semacam itu dipindah menuju al-udwu, al-udwi, al-mamsuh, anggota tayamum yang hendak diusap. Yang kedua adalah niat, artinya rukun tayamum yang kedua adalah niat. Niatnya adalah niat memubahkan hal-hal atau ibadah-ibadah yang perlu tayamum. Semacam mubah, supaya bisa mubah mengerjakan sholat, supaya bisa mubah atau boleh menyentuh mushaf. Karena tayamum itu bukanlah toharah yang menghilangkan hadas. Nah, namun toharah yang fungsinya memubahkan sesuatu yang tidak mubah kecuali dengan tayamum. Thumma kemudian jika orang tersebut berniat memubahkan sholat fardu, maka jadilah mubah dengan sebab tayamum tersebut sholat fardu, sholat sunnah dan yang lain. Yang dimaksud dengan yang lain adalah menyentuh mushaf dan teman-temannya. Atau seorang itu berniat mubahnya sholat atau tawaf atau sholat jenazah, maka dengan niat ini mubahlah ma'ada semua, mubahlah dengannya semua selain sholat fardu yang merupakan fardu ain. Illa kecuali khutbah Jumat menurut Ar-Ramli yang pendapat beliau ini menyelisih Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, maka jika niatnya adalah mubahnya sholat dan tawaf, maka selain sholat fardu itu mubah dikerjakan. Selain sholat fardu itu mubah dikerjakan dengan niat tersebut. Kecuali khutbah Jumat tidaklah mubah karenanya. Yang ketiga, jika niat yang dipasang adalah mubahnya menyentuh mushaf atau temannya, maka istabaha bihi, maka jadi mubah dengan sebab tayamum ini semua amal selain sholat dan tawaf. Kemudian jika seorang itu mengatakan, yaitu berniat, saya berniat untuk mubahnya semua aktivitas yang memerlukan tayamum, maka niatnya ini nuzilat diposisikan ala adnal maratib, pada level yang paling rendah. Kalau cuma global semacam itu, niatnya adalah bolehnya melakukan hal yang bisa boleh dengan sebab tayamum, maka diposisikan dengan niat yang paling rendah, yaitu mubahnya menyentuh mushaf dan teman-temannya. Kemudian tidak boleh tindakan ada sampai mengusap sedikit saja dari bagian wajah, maka niat batal jika azabat aigrobat, hilang niat sebelum menyentuh satu bagian dari wajah. Fa inistahdaraha, jika seorang itu menghadirkan niat ingdahu pada saat itu, yaitu mengusap sebagian dari wajah, kafat, maka itu sudah cukup sebagai niat menurut Ar-Ramli, menyelisih Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yakfi, dan cukup memperbarui niat, idza ahdasa, jika terjadi hadas, ba'da naqli, setelah kegiatan memindah debu, wa qabla al-mashi, dan sebelum mengusap, maka cukup dengan memperbarui niat. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap wajah. Artinya furud tayamum atau rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah. Dan telah diketahui definisi wajah ketika kita membahas wudu. Kemudian tidak ada kewajiban menyampaikan sampainya aturab debu di kulit tempat tumbuhnya rambut. Wa in khafa, meskipun rambut yang menutupi wajah tersebut rambut yang tipis. Bal wala yundabu, bahkan tidak sampai derajat, bukannya yang tidak wajib, bahkan juga tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat, mengusap dua tangan sampai dua siku. Maka rukun tayamum yang keempat adalah mengusap dua tangan plus siku. Kemudian, dan ini kaul jadid al-imam Syafi'i wal-qadim, kaul qadim, dan ini yang lebih kuat dari sisi dalil, anahu ila ku'ain, dia cukup usapan itu cuma sampai al-ku', cukup ucapan itu sampai pergelangan tangan. Ko itu adalah tulang yang menonjol di perbatasan antara telapak tangan dengan hasta. Maka tulang yang menonjol di sisi kiri dan kanan. Maka usapan di kaul qadimnya al-imam Syafi'i itu usapan dalam tayamum cukup al-ku. Dan ini yang lebih kuat dari sisi dalil, sehingga ikhtarahu an-Nawawi. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya, maka dalam pelajaran fikih ada istilah ikhtiar atau ikhtiarat jamaknya. Ikhtiar itu artinya pendapat pribadi salah satu ulama mazhab yang menyelisihi resminya mazhab. Maka dalam masalah tayamum An-Nawawi punya ikhtiar. An-Nawawi punya ikhtiar menyelisihi resminya mu'tamad dalam madhab, yaitu beliau menguatkan qaul qadim al-imam Asy-Syafi'i. Pastinya tayamum itu cukup sampai untuk tangan, cukup sampai pergelangan tangan, sehingga wajah dan pergelangan tangan. Itu yang diusap saat tayamum versi Imam An-Nawawi. Kemudian jika tayamum mengikuti yang muktamad dalam mazhab, yaitu tangan sampai siku, maka tata cara mengusapnya sebagai berikut. Ayat doa asabi yusra, jari-jari tangan kiri selain jempol letakkan di punggung jari-jari tangan kanan selain jempol. Bihaisu, yang dimaksud dengan meletakkan, anamil, ruas-ruas jari tangan kanan, la takhuju, tidaklah keluar dari jari telunjuk tangan kiri, tidak keluar dari jari telunjuk tangan kiri. Demikian juga di catatan kaki, dan jari telunjuk tangan kanan tidak keluar dari ruas-ruas jari tangan kiri. Wayamuruha alal yumna, kemudian terus dilewatkan di tangan kanan. Fa'idha balagha al-ku'a, namun dan jika telah sampai pada ku'a, ini tulang menonjol di di akhir telapak tangan, maka dhamma atrafa asabihi ila harfi dhira'i, maka dhamma dia gabungkan atraf ujung-ujung jarinya di pinggiran hasta, di pinggiran hasta, wayamuruha, kemudian terus dilewatkan ilal mirfaq, sampai siku, kemudian dibalik, thumma yudhiru batnaka fihi, kemudian dia putar bagian dalam telapak tangan ila batni dhira'i, pada menuju bagian dalam hasta, wayamuruha, kemudian dilewatkan alaiha pada hasta dengan meninggikan dan menjauhkan jempolnya supaya tidak menyentuh hasta. Fa'idha balagha al-ku', ketika sudah sampai al-ku', amara, maka dia lewatkan jempol tangan kiri pada jempol tangan kanan. Ya, maka ini jari jemari, ini jari jemari tangan kiri disentuhkan di jari-jari, disentuhkan di jari-jari tangan kanan. Ini cukup cuma jari-jari tanpa ini, karena ini nanti untuk bagian dalam hasta, ada bagian atas dan ada bagian dalam. Maka dibagi debu jari-jari itu untuk bagian atas, kemudian debu rohah, debu rohah, debu telapak bagian dalam telapak tangan, ini untuk bagian dalam, bagian dalam hasta. Maka ini dilewatkan sampai ku. Kalau setelah sampai ku, maka ini di megangi pinggir. Setelah sampai ku, maka ujung jari megangi pinggir hasta. Megangi pinggir hasta supaya pinggir hasta kena debu. Supaya pinggir hasta kena debu, maka ujung jari nanti megangi pinggir hasta, kemudian jalan. Kemudian jalan sampai sampai siku. Setelah itu dibalik. Setelah itu dibalik. Setelah itu dibalik. Ini jempol ditinggikan. Kemudian jalan sampai ku. Nanti kemudian jempol dengan jempol ditemukan. Dan jempol dengan jempol ditemukan. Maka intinya ini debu yang ada di jari-jari itu untuk bagian atas, untuk bagian atas. Kemudian debu bagian bagian dalam telapak tangan itu nanti untuk bagian dalam hasta, jempol sama jempol, kemudian jempol sama jempol. Summa yaf'alu bil yusra kadzalik, kemudian tangan kiri diperlakukan demikian. Ini ada debu di telapak tangan, jari ke jari. Setelah sampai ku, maka ujung jari itu megangi megangi pinggir hasta, kemudian jalan sampai siku. Setelah itu kemudian dibalik, diputar bagian dalam untuk bagian dalam, dan jalan, kemudian jempol dengan jempol. Kemudian perlukah ini jempol dengan jempol, perlukah ini digesekkan dengan ini? Kemudian ada rohah. Kemudian summa yamsa ihda rohataini bil ukhra nadban. Untuk rohahnya perlukah digosokkan satu dengan yang lain. Maka dianjurkan nadban, dianjurkan untuk rohah satu diusapkan dengan rohah yang lain. Kenapa nadban dan tidak wujuban? Lita'ati fardihima, karena kewajiban untuk rohah telah tertunaikan. Bidarbihima ba'dal wajahi, dengan dia dipukulkan ke tanah. Dia dipukulkan ke tanah untuk dapat debu. Dia sudah dapat debu dengan dipukulkan ke tanah. Ba'dal wajahi, setelah mengusap wajah. Yaitu kalau itu tata cara tayamum untuk ulama yang atau sebagaimana dalam mazhab Syafi'i yang menurut muktamad dalam mazhab itu sampai siku. Kemudian namun kalau jika usapan tayamum itu cuma wajah dan dua telapak tangan, ya, untuk wajah dan dua telapak tangan, maka sebagaimana penjelasan Hanabilah, kalau kemudian dan menganut kemudian pendapat Hanabilah yang itu cukup satu tepuan, cukup satu tepuan, maka caranya nepok, ambil debu dengan nempelkan tangan ke tempat yang berdebu. Jatahnya wajah itu pakai jari. Maka kalau kemudian satu kali tepuan, maka jatah wajah itu pakai jari, debu jari. Tanpa ini, ini tidak boleh nyentuh wajah. Ini tidak boleh nyentuh wajah. Ini dipakai cuma kemudian jari saja yang dipakai untuk wajah. Kemudian karena tidak ngambil debu lagi, karena cukup dengan satu debu ini, maka ini untuk telapak tangan. Ini untuk telapak tangan. Demikian cara tayamum. Kalau pakai versi satu kali tepuan untuk wajah dan telapak tangan, maka pembagian debunya jari itu untuk wajah, sedangkan debu yang ada di rohah itu untuk punggung telapak tangan. Kemudian yang kelima, at-tartib baina mashain, adalah urut di antara dua usapan. Wal makna dan maknanya, anal khamisa min furudit tayamum, rukun tayamum yang kelima adalah tertib urut di antara mengusap wajah dan mengusap dua tangan, yaitu wajah dulu baru tangan, baik ini tayamum untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Seandainya orang tersebut tidak urut karena dia mengusap dua tangan baru wajah, maka hanya sah usapan wajah saja, sehingga tangan teranggap belum mendapatkan usapan. Wala yajibu at-tartibu baina naqlaini, dan tidaklah wajib at-tartib urutan atau urut baina naqlaini, di antara dua pengambilan debu. Lakinnahu yusannu, akan tetapi dianjurkan. Demikian, maka wajib tertib antara wajah dulu baru telapak tangan, tanpa membedakan antara hadas besar dan hadas kecil. sebagai pembanding, lain halnya dengan Hanabilah. Hanabilah membedakan antara hadas besar dengan hadas kecil. Jika tayamum itu untuk hadas kecil, maka wajib urut. Sebagaimana wudu wajib urut. Adapun jika tayamum itu untuk pengganti, untuk kemudian pengganti mandi dan untuk hadas besar, maka tidak wajib urut. Sebagaimana mandi juga tidak wajib urut, tidak harus atas dulu baru kemudian bawah, mau dibalik bawah dulu baru naik ke atas, boleh-boleh saja. Jadi kalau Syafi'iyah di sini kita jumpai tidak membedakan antara hadas kecil, tayamum untuk hadas kecil ataukah hadas besar, semuanya wajib urut. Kemudian penulis Safinah Sakata tidak membahas tentang hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum, dan hal yang dianjurkan dalam tayamum itu banyak, diantaranya adalah bersiwak, dan tempat untuk bersiwak adalah sebelum memindah debu. Kemudian bismillah di awal, atau kemudian pada saat ngambil debu, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, kemudian berturut-turut, tidak ada jeda yang lama. Kemudian yukadir, dianggaplah al-mamsuha, bagian yang diusap itu dianggap seakan-akan marzulan, dibasuh. Kemudian takhfifut turab, menipiskan debu, min kafaihi, dari dua telapak tangan setelah diambil, manakala itu tebal maka ditiup untuk ditipiskan. Ini hukumnya dianjurkan. Kemudian tafriqul asabi'i, sambil menghadap ke arah kiblat. Dan semua yang mungkinkan untuk dilakukan di sini, maka semua sunnah-sunnah wudu berlaku untuk tayamum kecuali at-tathlits. Diulang sampai 3 kali. Kemudian fasal berikutnya adalah fasal tentang hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum ada 3. Di sini digunakanlah penulis Safinah menggunakan istilah mubtilat, tidak nawaqid. Kenapa? Taba'an mengikuti istilah yang dipakai oleh al-ashab. Ashab itu yang dimaksud dengan ashab adalah para ulama madhab Syafi'i. Namun tidak semua ulama madhab Syafi'i disebut al-ashab. Yang disebut al-ashab adalah para ulama-ulama madhab Syafi'i yang dinilai sebagai senior dalam madhab. Dan mengungkapkan dengan menggunakan kata-kata mubtilat, batal itu aktsar lebih banyak. Yang pertama adalah semua yang membatalkan wudu. Maka pembatal tayamum yang pertama adalah terjadinya sesuatu dari berbagai macam pembatal wudu yang telah dibahas. Hal ini berlaku jika tayamumnya itu tayamum karena hadas kecil. Karena jika tayamum itu karena hadas besar, maka tayamum tidaklah batal karena terjadinya sesuatu dari pembatal-pembatal wudu. Binisbati ilaihi, untuk dirinya, untuk hadas besarnya, namun batal binisbah untuk kaitannya dengan hadas, untuk hadas kecil. Sehingga orang yang tayamum dengan niat tayamum untuk hadas besar, kemudian melakukan pembatal-pembatal wudu, maka haram baginya apa yang haram bil hadasil asgar, karena hadas kecil faqat saja. Karena yang batal adalah sisi tayamumnya menggantikan hadas kecil. Adapun sisi hadas besarnya tidak batal. Yang kedua murtad. Yang dimaksud dengan murtad di sini adalah putusnya Islam secara hakiki atau teranggap sebagai murtad. Memang hakiki murtad karena dia pindah pada dengan agama yang lain, atau teranggap murtad karena dia melakukan hal-hal yang menyebabkan batalnya keislamannya. Maka pembatal tayamum yang kedua adalah putusnya Islam, hilangnya Islam hakikatan secara hakiki, Bi'an sodara, ketika kemurtatan itu sodara muncul, mimman dari orang yang yasihu tolakuhu, yang seandainya dia mengeluarkan kata-kata talak, maka kata-kata talaknya sah. Dan yang dimaksud dengan hukman teranggap murtad ka'an sodara min sobiyin, ketika ada pembatal keislaman muncul dan dilakukan oleh anak kecil. Maka di sini disebut kemurtatan yang membatalkan wudu itu dua-duanya, baik hakikatan ataupun hukman. Wa inna malam tubtil al wudu'a, kemurtatan itu tidak membatalkan wudu namun membatalkan tayamum, karena tayamum adalah toharah yang lemah. Wali anna, dan karena tayamum itu toharahnya fungsinya untuk istibahah, memubahkan hal-hal, ya, memubahkan sejumlah hal, mubah untuk mengerjakan sholat dan yang lain, bukan untuk menghilangkan hadas. Wahia mumtani'atun ma'ariddah, dan itu satu hal yang tidak boleh jika dia dalam kondisi murtad. Wala kadzalikahu, dan tidak demikian untuk wudu. Kemudian pembatal yang ketiga, tawahumul ma, anggapan adanya air jika dia tayamum karena tidak ada air. Tawahum dalam asalnya maknanya adalah sangkaan. Dan yang dimaksud dengan tawahum dalam istilah fikih mencakup ragu-ragu. Wal makna pembatal tayamum yang ketiga adalah anggapan orang yang tayamum, manakala dia tayamum karena tidak ada air, dia punya anggapan adanya air. Semisal dia melihat saroban fata morgana, atau dia melihat mendung yang pekat. Waqat tawahumihi, dan sebagaimana tawahum ilmuhu bihi, manakala yakin ada air. Jika tawahum anggapan ada air saja membatalkan, apalagi yakin ada air. Dengan mani'in, faktor penghalang sebelum tayamum atau berbarengan dengan tayamum. Hada ini berlaku, batal tayamum karena yakin ada air atau anggapan ada air. Ilam yaktarina, jika keduanya, orang yang yakin ada air atau punya anggapan adanya air, tidak bergandengan dengannya faktor penghalang yang mutaqaddam, yang mendahului atau yang berbarengan, semacam adanya hewan buas, semacam nanti kehausan jika pakai air. Meskipun ada yakin ada air, namun jika air itu dipakai untuk wudu atau dipakai untuk mandi, nanti kehausan. Maka itu jadi faktor penghalang, faktor penghalang untuk menggunakan air. Maka boleh tayamum meskipun ada air. Au qali man yaqul, atau ucapan orang yang mengatakan, li ghaibin indi ma'un, li ghaibin, bagi orang yang ucapan seorang yang mengatakan li ghaibin kepada orang yang bepergian, indi ma'un, saya memiliki air. Bikhilafil mutaakhir, lain halnya jika faktor penghalang itu datangnya belakangan. Ka'ayas ma'a qailan, semacam dia mendengar orang yang mengucapkan. Qailan yakul, ada orang yang mengatakan, indi ma'un li ghaibin, aku memiliki air bagi orang yang pergi. Fa'innahu, maka kalimat ini la yamnaul ibtala, tidaklah menghalangi batalnya, batalnya tayamum. Wa mahalu mataqaddam, dan tempat untuk mataqaddama kullihi, semua yang telah dijelaskan. Pembatal tayamum, pembatal-pembatal tayamum tadi itu berlaku in kana kharijah salati, jika belum salat atau di luar salat. Fa in kana fiha, namun jika orang yang tayamum itu sedang dalam kondisi salat, kemudian datanglah hal-hal di atas. Fa in kana fiha, maka jika orangnya sedang dalam kondisi salat, fatawahum la yadur mutlaqa, maka kalau cuma anggapan ada air, maka tetap lanjut dan salatnya tidak batal. Wa fil ilmi, namun jika yakin ada air, tafsilun, perlu dirinci. Maka jika sedang mengerjakan sholat, setelah tayamum mengerjakan sholat, di tengah-tengah sholat yakin ada air, tiba-tiba turun hujan. Tiba-tiba turun hujan, satu rakaat, tiba-tiba turun hujan. Padahal tadi sholatnya pakai tayamum, maka ini yakin ada air, bukan hanya tawahub punya anggapan adanya air, maka dirinci. Wa in kana sholatu la tasqutu bitayamum, jika sholat itu tidaklah gugur kewajibannya secara total kalau sholatnya pakai tayamum, karena nanti wajib diqadha. Nih, tetap wajib diqadha. Ka'anka nabi mahalil ghalibi fihi wujudul ma', semacam dia tayamum di satu tempat dominan padanya keberadaan air, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Wa in kana tasqutu, non jika kewajiban sholat itu gugur bihi dengan sebab tayamum, maksudnya tidak wajib mengqadha sholat yang telah dikerjakan. Contohnya, bi'angkana fi mahalin, dia berada di satu tempat yang dominan di tempat itu tidak adanya air. Atau, istawa al-amrani, ada air ataukah tidak ada air, itu peluangnya 50-50. Maka, lam tabtul, yakin adanya air, karena turun hujan, tidak membatalkan sholat. Akan tapi dianjurkan baginya untuk membatalkan sholat jika waktunya, waktu sholat itu mencukupi, mencukupi ya, waktu sholat masih panjang, maka dianjurkan baginya untuk membatalkan sholat, memutus sholat supaya dia bisa sholat dengan menggunakan air. Dan yang dimaksud dengan tempat yang langka atau dominan padanya ketiadaan air, atau ada dan tidak adanya air itu 50, adalah kemungkinannya 50-50, yang dimaksudkan adalah tempat tayamum menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, sedangkan menurut Ramli yang dimaksudkan adalah tempat sholat setelah tayamum. Kemudian di antara pembatal tayamum adalah punya kemampuan untuk beli air. Bila mani'in, dan dia mampu beli air tanpa ada faktor penghalang. Contoh faktor penghalang adalah utang. Dia punya uang, namun punya utang. Dia punya uang, yang uang ini bisa untuk beli air. Di sisi yang lain dia punya utang. Maka, maka uangnya untuk bayar utang saja, sehingga tetap tayamum. Namun kalau dia tidak punya utang, maka uangnya ini dipakai untuk beli air, sehingga dia tidak tayamum. Namun jika dia punya utang, uangnya dipakai untuk bayar utang, sehingga dia tetap tayamum. Kemudian di antara pembatal tayamum adalah hilangnya illah, alasan yang membolehkan untuk tayamum. Manakala alasan itu hilang, maka batalah tayamum walau fi sholatin, meskipun dia dalam sholat yang la tusqitu al-qadha'a, yang sholat tersebut tidaklah menghilangkan qadha, la tawahumu zawaliha, Ya, namun yang membatalkan tayamum adalah zawalul illah. Telah nyata illahnya hilang, bukan tawahum zawal. Anggapan kalau illahnya hilang. Kalau cuma ada anggapan, alasan dia untuk tayamum itu hilang, maka itu tidak membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum adalah zawal, riyal dan yakin. Bahasanya alasan dia untuk tayamum itu telah betul-betul hilang dari dirinya. Ya, demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa'udawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.